Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halaman berapa sekarang? 171 yang paling bawah ya. Ya, kita ulangnya dari Qaulul Mu'ad. Ya, 171 yang paling bawah, kalau enggak salah. Itu dari perkataan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'ad, beliau datang ke tempat di mana di situ Abu Musa al-Ash'ari sedang memegang tampuk kekuasaan gubernur. Wa qawlu Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu anhu fi man baddala dinah. Komentar Mu'ad terhadap orang yang murtad, yang mengganti agamanya. Artinya Mu'ad datang ke tempatnya Abu Musa al-Ash'ari. Qada Allah wa Rasuluh. Ya, Mu'ad mengatakan berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Lama aslama Yahudiyun, ketika ada seorang Yahudi masuk Islam. Thumma irtadda, kemudian dia murtad. Qadima Mu'adun ala Abi Musa. Mu'ad datang ke Abu Musa al-Ash'ari. Wahuwa mawjudun indahum. Dan orang yang murtad tadi ada di tengah mereka, di tengah kaum muslimin, terikat. Ya, yastatayyabunah, mereka mengikatnya. Ya, kemudian Abu Musa al-Ash'ari melihat itu, ada orang yang diikat, dan Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, ayo ijlis, ya, inzil ya Mu'ad. Kemudian Abu Musa mengatakan kepada ya kaum muslimin, alqalahu, ya, alqilahu sa'adah, ayo berikan kepada Mu'ad itu bantal biar dia duduk. Inzil, dalam riwayat yang lain. Kata Mu'ad bin Jabal, la anzilu hatta yuktala. Saya tidak akan duduk sampai orang yang murtad tadi dibunuh. Ya, jadi Yahudi dia masuk Islam, murtad lagi. Ya, kata Mu'ad, saya enggak akan duduk kecuali dia dibunuh. Qada Allahi wa Rasuluh. Berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya dibunuh, baru Mu'ad bin Jabal duduk. Li'annahu baddala dinah, karena orang tadi telah mengganti agamanya. Kalau Mu'ad bin Jabal ada di tengah kita, gimana? Mu'ad gak mau duduk di negeri kita. Lihat murtadin banyak, gak ada yang dihukum mati. Ya, Mu'ad gak mau mampir ke negeri kita. Murtadin banyak, gak dihukum mati. Ya, kalau kita hukum mati, kita yang ditangkap. Fahakada ya man aqarra bil Islam, kata Syekh bin Bas. Demikianlah bagi orang yang mengaku Islam, summa ata bi mukaffirin. Kemudian dia melakukan hal-hal yang membuat dia kufur, ya, hal-hal yang membatalkan keislamannya. Ya. Bentar, ini copot. Ya. Ya Allah. Gimana sih ini? Ya. Mana lagi tadi? Bayyanu, ya. Para ulama telah menjelaskan rahimahumullah. Para ulama rahimahumullah telah menjelaskan fi babil hukmil murtad, di bab hukum murtad dari buku-buku fikih, annahu law atabi mukaffirin yakfuru walau shalla wa shama walau syahida alla ilaha illallah. Bahwa seseorang apabila dia melakukan sebuah amal yang menyebabkan dia kufur, melakukan pembatal-pembatal keislaman, kata Syekh bin Bas, maka yakfur, dia kafir. Walau sholat, walaupun dia sholat, puasa, walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah. Bahkan kemarin yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kisahnya, kisah Bani Hanifah yang mereka diserbu, dibunuh, dikafirkan oleh para sahabat, padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, karena mereka tidak mengkafirkan, tidak mengingkari eksistensi dari Musailimah al-Kadzdzab sebagai pendaku nabi palsu. Dikafirkan. Ya. Taib. Nah, yang namanya mukaffir, hal-hal yang dapat membuat kufur seseorang, itu dalam madhab ahlu sunnati wal jamaah itu ada empat, dengan ucapan, dengan amalan, dengan keyakinan, dan keraguan. Dan ini bukan cuma ahlu sunnati wal jamaah, bahkan asyairah. Asyairah, paling gampang antum gampang cari buku yang ditulis oleh ulama Indonesia, namanya Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, nama kitabnya Sulamut Taufik. Di kitab Sulamut Taufik itu buku yang gampang didapatkan, bahkan terjemahnya sudah ada, itu dijelaskan. Ini bahkan ini semua mazhab, ya, semua mazhab Ahlussunnah, Asyairah, bahkan Asyairah. Dan saya katakan lagi, Asyairah itu ada yang mereka rada-rada kemurjiahan, karena Asyairah pendapat mereka tentang iman itu ada empat hal. Ya, yang sering beredar mereka meyakini iman itu tasdik, pembenaran aja. Namun di buku-buku akidah mereka maupun di buku fikih mereka, karena ulama Asyairah kebanyakan juga fuqaha, semisal Al-Baijuri, dia ulama Asyairah dalam bab akidatan, namun dalam bab fikih dia Syafi'i. Ya, dia bermadzhab apa? Syafi'i. Al-Baijuri di buku-buku beliau, ya, itu menjelaskan dia Asy'ari. Siapa yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, apakah ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan, maka dia murtad. Al-Haythami punya buku pembatal keislaman, 400 pembatal keislaman. Ya. Nama kitabnya Al-I'lam Biqawatil Islam. Ya. Tabarakallahu fikum. Saya ada di rumah, cuman saya belum pernah sampai selesai baca buku-buku itu. Buku Al-I'lam itu. Saya sudah baca secara global, tapi memang belum pernah khatam. Kalau baca buku jangan ngaku-ngaku khatam kalau belum pernah baca dari kulit kiri ke kulit kanan. Kalau Arab apa? Dari kulit kanan ke kulit kiri. Nah, saya memang belum pernah khatam, tapi secara global sudah. Dan itu memang selaras dengan apa yang ada di Nawakidul Islam, 10 pembatal keislaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya 400 yang di Al-Ilam itu semua induknya adalah yang 10 di Nawakidul Islam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyadur dari buku-buku para ulama sejak dahulu. Ya, barakallahu fikum. Jadi keliru kalau dikatakan seorang melakukan kekufuran dengan ucapannya, dengan keyakinannya, dengan amalannya, oh dilihat dulu hatinya. Itu betul-betul mazhab Jahmiyah. Yang meyakini iman itu ma'rifatul qalb. Lihat dulu hatinya, lihat dulu hatinya. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi bid'ah baru, musyrikkan perbuatannya, orangnya bukan musyrik, jangan musyrikkan orangnya. Ini bid'ah baru lagi nih. Ya. Nanti Paulus musyrikkan orangnya, nasranikan orangnya, orangnya jangan kafirkan, dan sudah ada yang kayak gitu. Kemarin saya diskusi langsung, bukan kemarin, 2-3 hari yang lalu lah. Ya, diskusi langsung sama orang yang ya dia enggak mau mengkafirkan Abu Janda. Nah, ini orang ngaji ini loh, ngaji. Saya tahu tempat ngajinya, bahkan di tempat-tempat Ustadz Sunnah, saya gak mau sebutin aja ya. Tapi dialog sama saya screenshot, sudah saya sebar di medsos, saya tutupin namanya juga. Ya. Sampai Dukun Rara, antum tahu Dukun Rara? Dukun Rara itu ditanya Papa Karni Ilyas, kamu baca doa-doa gak? Enggak, saya non muslim, saya minta sama Sang Hyang Widi. Ya, dia non muslim. Udah dukun non muslim lagi. Saya tanya sama ikhwat tadi, Dukun Rara kafir enggak? Orangnya apa perbuatannya kafir, tapi saya enggak berani mengkafirkannya. Abu Janda perbuatannya kufur, tapi saya enggak berani. Ya. La ilaha illallah. Ah, ini bahaya sekali ini. Hah? Pengkafiran itu berat katanya. Pengkafiran itu berat. Ini bahaya sekali. Bahkan ada ustadz yang seperti itu juga. Ya, disebut-sebut ustadz sunnah. Seperti itu juga keyakinannya. La ilaha illallah. Ini mah kufur udah, kufur. Gak mengkafirkan serampangan, bahaya. Khawarij. Mengkafirkan pelaku dosa besar, khawarij. Mengkafirkan syirik yang khafi, kufur khafi, ini berbahaya juga. Ya. Saya enggak berani juga sebut sebagai khawarij, tapi berbahaya, hendaknya serahkan pada ulama. Namun yang zahir, mengkafirkan pelaku kekufuran yang zahir, itu ahlus sunnah. Jadi salah tuh kalau ada yang mengatakan, salah dalam ketika tidak mengkafirkan, itu lebih mending daripada salah dalam mengkafirkan tapi keliru. Enggak, dua-duanya ngaco. Ya. Hai barakallahu fikum. Famasalan kata Syekh bin Bas, insanun yusalli wa yasum. Seorang dia salat, dia puasa, summa yasubullah wa rasulah. Dia mencela Allah dan Rasulnya, yakfuru, dia kafir walau shalla wa shoma. Kafir apa ya? Kafir murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Walau qala as-shaum laisa wajiban yakfur. Kalau dia mengatakan puasa itu enggak wajib, maka dia kafir walaupun dia puasa. Walau qala as-shalatu ma hiya biwajibatin yakfur. Saya dia mengatakan ini ucapan Adi Armando kemarin. Ya. Salat itu enggak wajib, enggak ada wajibnya itu. Lima waktu di Al-Qur'an katanya. Maka dia kafir. Ya. Ada ngaku-ngaku orang ngaji bela-belain lagi. Sampai ngasih apa? Sayembara, siapa yang bisa dapetin dalilnya sholat lima waktu wajib, saya kasih duit berapa? 100 juta katanya. La ilaha illallah. Yakfur, dia kafir. Wa qala az-zina halal, yakfur. Seandainya ada orang mengatakan zina halal, maka dia kafir. Ini di seluruh buku-buku ulama. Ini ma'lum minad-din bidarurah, wajibnya sholat, haramnya khamar, haramnya zina. Itu ma'lum minad-din bidarurah. Yang seorang muslim, walaupun dia baru masuk Islam, dia mesti tahu. Ya, ma'luminad-din bidarurah, yang mesti diketahui, yang harus diketahui. Namun kemarin tetap aja ada orang yang mengatakan zina itu enggak haram. Ini ustaz dosen lagi. Ngotot lagi, di debat di TV ngotot lagi dia. Dia bikin program dalam disertasi S3 nih doktoralnya. Ya, di UIN Yogyakarta. Dan diluluskan lagi. Kumlot lagi. Tetap aja ada Ustaz Sunnah dari Surabaya yang kokoh-kokoh itu. Enggak kafir, jangan kafirkan. Ini keliru Ustaz-Ustaz yang mengatakan dia murtad. Ini bisa jadi dia itu ada syubhat. Subhanallah. Kafirnya musyrikin Quraisy karena syubhat. Karena jahil, maka mereka disebut orang jahiliyah. Ya, karena apa lagi? Taklid. Karena apa lagi? Ta'asub kepada nenek moyang. Karena apa lagi? Ikut kebanyakan orang. Karena apa lagi? Ya, ikutin hawa nafsu padahal tahu. Abu Talib, Al-Walid bin Mughirah. Ya, itu kekufuran musyrikin Quraisy. Jahil, maka disebut jahiliyah. Ya, syubhat. Ada syubhat. Mana abuduhum illa liqaribuna ila Allahi zulfa, kata mereka. Allahul musta'an. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ini berbahaya sekali, ya. Au qala al-khamru halalun yakfur, atau ada orang mengatakan khamar halal aja enggak apa-apa kalau di musim dingin, kufur dia. Walau shala wala wa sama, walaupun dia puasa dan salat, walau syahida alla illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya, bata'a 'alal mushaf birijlihi, seandainya dia menginjak mushaf dengan kakinya, maka dia kafir. Wa yulattihuhu bil baul, atau dia melumuri mushaf dengan air kencing dia, ihanatan lahu, sebagai penghinaan terhadap mushaf, yakfuru, kafir dia. Namun Ibnu Qayyim mengatakan di An-Nuniyah, ya, murji'ah memang begitu. Kalau ya, injeklah mushaf, lemparlah mushaf ke tong sampah, dia tetap beriman. Itulah madhab murji'ah. Itu kata Ibnu Qayyim di dunia. Barakallahu fikum. Ya. Wa qala inna nikahal ummi halalun, atau ada yang mengatakan menikahi ibu kandung halal. Oh, kafir dia. Nikahal ukh halalun, menikahi saudari kandung halal. Kafir dia. Nikahul bint halalun, menikahi putri sendiri halal. Yakfur bidzalik, kafir dia dengan hal tersebut. Walau syahida alla illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa kadzalika qalu lah idza ta'allaqa bi ghairillah au abada syam au abada syamsa au abada al-qamar au abada sanam au abada aliyan au al-husaina au fatimata au abdal qadiri au awil badawiya au ghairahu kafara. Para ulama demikian pula, ya, para ulama mereka mengatakan apabila seseorang bergantung kepada selain Allah, ya, dia tawakalnya kepada selain Allah, atau dia menyembah matahari, dia menyembah bulan, dia menyembah patung, dia menyembah Ali, dia menyembah Hussein, menyembah Fatimah, menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, menyembah Al-Badawi. Badawi itu ya seorang wali yang kuburannya disembah di Mesir. Ya, di Mesir. Ya. Atau yang lainnya, maka dia kafir walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Al-maqsud, maksudnya di sini apa? Annal insana idza ata bimukaffirin batalat a'maluhu. Bahwa apabila seseorang melakukan amalan pembatal keislaman yang menyebabkan dia kafir, maka batal amal dia. Ya. Batal amal dia. Lain asyraqta la yahbatanna amaluk, seandainya engkau berbuat syirik terhapus amalanmu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinah faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ya, ini pemerintah yang menghukum matinya ya. Terus pemerintah membiarkan aja. Dosa pemerintah, kita jadi saksi akan berdosanya pemerintah membiarkan para murtadin. Kita jadi saksi. Lihat banyak orang murtad mempermainkan agama. Ya, bahkan kemarin ya, saya dengar kabar ada artis di awal Islam, kafir dia. Dia terus murtad, masuk Kristen. Ini baru-baru ini. Baru-baru ini dia murtad. Selama belasan tahun dia murtad, dia masuk Islam lagi, diajak kakak-kakaknya. Habis itu dia umroh. Ini kurang ajar, ngeledek nih. Dia masuk Kristen, katanya masuk Kristen lagi, murtadnya apa? Karena lagi umroh. Dia sholat di depan Ka'bah, dia sujud, dia terngiang wajah Yesus Kristus. Dan dia melihat di atas Ka'bah Yesus Kristus. Ini penghinaan bukan? Dia melihat di atas Ka'bah Yesus Kristus. Akhirnya dia putuskan murtad lagi. Kurang ajar. Kurang ajar enggak? Nama artisnya siapa? Ada Octavia-Octavianya. Ya. Bukan. Itu mah temannya Roma. Saya juga tahu itu. Ya. Siapa Nur Octavia, Nur Octavia apa? La ilaha illallah. Ini kurang ajar sekali. Ya. Taib. Dibilang di atas Ka'bah ada Yesus. La ilaha illallah. Ya bisa jadi setan menjelma kepada dia, memperlihatkan ke dia. Tapi ketika dia utarakan di tengah kaum muslimin, itu penghinaan bukan? Udah menghina, murtad pula lagi. Namun darah dia, harta dia terlindungi oleh ya undang-undang di sini. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Waqalu billahi fil Qur'an al-Karim wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna a'maluk wa la takunanna minal khasirin. Firman Allah di Al-Qur'an, dan sungguh telah diwahyukan pada engkau wahai nabi dan kepada para rasul sebelum engkau. Allah ancam nabi dan para rasul. Namun enggak mungkin ini sebagai ancamannya. Enggak mungkin rasul murtad, berbuat syirik. Enggak mungkin. Ini ancamannya untuk kita. Ya, karena iradah syar'iyah dan iradah kauniyah Allah pada rasul itu, jangankan ini ya, di masa mendatang gitu. Kan ini rasul masih hidup, ayat ini turun. Setiap nabi dan rasul, kata para ulama, itu enggak ada yang mantan penyembah berhala. Ya. Enggak ada yang mantan penyembah, mantan budak aja enggak ada. Adapun Nabi Ibrahim ketika ngumpulin orang kafir, "Oh, ini tuhan saya bulan. Oh, ini matahari. Oh, saya enggak suka." Itu bukan akidah Nabi Ibrahim, tapi mimbabil munadharah. Mendebat orang-orang kafir. "Saya suka nih. Wah, saya enggak demen sama matahari. Matahari hilang, masa Tuhan hilang?" Dalam keadaan penduduk Babylon waktu itu meyakini matahari robnya, bulan robnya, bintang robnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Seandainya engkau berbuat syirik, ya, la yahbatanna amaluk, terhapus amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang merugi. Ah. Taib. Wa qala azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu an amalin min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan amalan yang engkau kerjakan maka kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Wa amaluhum la tanfa'u ma'asyirki. Amalan mereka tidak bermanfaat jika disertai kesyirikan, bahkan syirik asghar sekalipun. Ya. Karena kesamaan syirik asghar dan syirik akbar ialah terhapus amal. Cuma bedanya syirik asghar terhapus amal pada amalan yang di situ terdapat syirik asghar. Adapun amal kemarin yang dia ikhlas lillah itu tetap tercatat sebagai amal soleh. Nah, kalau syirik akbar terhapus amalan yang terdapat syirik akbar dan seluruh amalan yang dia kerjakan sebelumnya ikhlas sekalipun. Ya barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, mana lagi tadi? Bal takunu haba'an mansura, bahkan amalan mereka menjadi debu yang berterbangan. Wa qala ta'ala walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, terhapuslah amal-amal yang mereka kerjakan. Walhasilu, maka kesimpulannya, kata Syekh bin Baz, annal insana idza ata bimukaffirin qawliyyin aw fi'liyyin aw qalbiyyin min syakkin wa nahwihi kafara. Ya, seandainya seseorang apabila dia mendatangkan, dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kafir, apakah ucapan, perbuatan di kalbu dia berupa keraguan, keyakinan dan semisalnya, maka dia kafir. Ini mazhab Ahli Sunnati wal Jamaah. Ahli Sunnati wal Jamaah menyatakan al-iman qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun itu qaulul jawa, qaulul lisan wa qaulul qalb. Ucapan lisan, ucapan kolbu. Ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya. Wa amalun, amal apa? Amal jawarih, amal kolb. Ya. Maka kalau tiada lisan, amal, kolb, keyakinan, ya gak ada iman. Ya. Adapun orang-orang yang ikut-ikutan, iman itu qaulun wa amalun, wa i'tiqadun. Mereka pendusta kalau mereka menafikan kekufuran yang disebabkan karena ucapan. Pendusta mereka. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, orang-orang ini, ya, ba'da dzalik, ba'da qaulihim, yang mengatakan iman, ucapan, amalan, perbuatan, namun mereka mengatakan, oh enggak kufur walaupun keyakinan Anda kufur, oh enggak kufur walaupun ucapan Anda kufur. Yata'la'abun, kata Syekh Shalih Fauzan. Mereka main-main. Mereka tetap dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan murji'ah. Ya. Murji'ah. Enggak berlaku itu perkataan Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Arba'ul Bahari di Syarh Sunnah yang menyatakan idza qala syakhs, apabila seorang mengatakan al-iman qaulun wa amalun faqad bara'a minal irja' min awwalihi wa akhirihi. Apabila seorang telah mengucapkan iman qaulun wa amalun, berarti dia telah berlepas diri dari paham irja', pahamnya kaum Murji'ah, dari awal dan dari akhir. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Ini kalau yang betul-betul meyakini, iman itu ucapan dan amalan. Namun tatanan prakteknya, realitanya apa? Orang-orang yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun itu, ya, ada Ade Armando ngomong begini, ngomong begitu, melakukan ini, melakukan itu, bingung dia. Oh, ini enggak kafir. Bingung dia. Katanya iman qaulun wa amalun. Terus ada orang yang mengatakan qaulun enggak kafir, bingung dia nih. Berarti yang diucapkan tadi qaulun wa amalun main-main. Ya. La'ab, tukang main berarti itu dia. Ya. Main-main. Barakallahu fikum. Terus lagi juga konsepnya bingung, iman itu yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan ketaat, apa namanya, berkurang dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada orang yang mendatangkan ucapan kufur, semisal Abu Janda, Ade Armando, dukun rara. Apa? Siapa itu? Oh, setan gondrong itu juga lagi menuduh Rasul kita datang ke dukun. Kalau yang dia maksud datang ke dukun itu siapa? Warqah bin Nawfal itu muslim. Dia mengiman pada Nabi, makanya dalam berbagai hadis ditetapkan keislamannya oleh Rasulullah SAW. Para ulama berselisih, apakah dia sahabi atau mukadram? Kalau sahabi, ya ini para ulama berselisih, dia kan Rasulullah SAW itu kan nubbi'a bi ikra wa ursila bil mudatsir, ya enggak? Rasul dijadikan nabi dengan ikra. Waktu itu Rasul belum jadi rasul. Nabi Muhammad SAW belum jadi Rasul, hanya jadi Nabi. Nah, para ulama berselisih, Walid al-Mughirah ini sahabat apa mukhadram? Ya? Siapa? Waraqah bin Naufal. Ya, dia mengimani. Enak aja dukun, dia baca kitab. Ya, dia baca kitab Taurat, Injil, dan dia baca kitab Injil yang tidak tertahrif kayak sekarang, perjanjian lama, perjanjian baru. Dia enggak pernah meyakini Yesus anak Tuhan. Maka dia tahu itu Jibril yang datang pada Musa. Sampai ditegaskan, ya, kalau saya masih hidup, la ansurunnaka, saya betul-betul akan menolong kau dengan pertolongan yang kuat, yang gigih. Nah, itu sudah cukup. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi enak aja. Ini udah menduduh Rasulullah datang ke dukun, menduduh Waraqah bin Naufal dukun. La ilaha illallah. Dan dia juga dulu yang ngeledek Rasulullah kan? Rasulullah dulu juga masa kecilnya ya sama kayak kita, maling jambu. La ilaha illallah. Ingusan, main jambu, maling jambu. Ngeledek Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Antum, ibu antum diledek kayak gitu, antum ngamuk. Bapak antum diledek kayak gitu, antum ngamuk. Dan ini harus 1000 kali lebih ngamuk. Nabi kita digituin. Gebrak meja ini urusannya. Gak ada lagi diplomasi-diplomasian. Ya, bapak kita dihina-hina orang, kita marah. Tapi Rasul kita alaihi salatu wassalam dikayak gituin. Saya heran sama seorang muslim yang, oh ini bisa jadi dia ada uzur. Kalau orang itu ada di depan saya jenggut pala dia. Yang ngasih uzur maksudnya. Kok bisa? Rasul Anda dihina. La ilaha illallah. Ya. Yang anjing aja enggak redo Rasul dihina. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Ya. Kok kita manusia rela gitu. Masih udur lagi. Setan gondrong menghina-hina Rasul kita alaihi salatu wasalam. Itu dia pemain lama. Memang dia dipersiapkan oleh para pemegang tampu kekuasaan. Dia bukan anak kiai. Kalau orang Jawa, anak kiai itu Gus. Dia bukan anak kiai. Gus mungkin. Dia itu anak kuliahan di Jogja, seniman. Iya, seniman. Bahkan pemain band. Posisinya megang gitar. Ya. Bandnya itu yang main-mainin lagu Metallica. Ya. Entah siapa disulap jadi ustaz, jadi kiai, bahkan jadi Gus. Gak pernah belajar apa-apa. Lihat ceramah dia, gak ada bawain ayat, gak ada bawain hadis, gak ada apalagi ibarah-ibarah ulama. Apalagi ada aroma ilmu, alat, usul, gak ada. Guyon-guyon aja. Dia memang diproyeksikan oleh para pemegang tampu kekuasaan untuk dijadikan dai sampel inilah yang terbaik. Diundang ceramah maulid di mana? Di istana negara. Terkekeh-kekeh presiden antum dengerin ceramah dia. Masih ada ceramah di YouTube, di banyak link, saya nonton. Ya, diviralkan di mana-mana. Mau dijadikan dai sampel. Karena dia kan membenarkan semua kekufuran, ya. Menyerang orang-orang yang islamis dengan bingkai guyon-guyon. Gus. Dan kadang-kadang ngaco, katanya Indonesia itu udah punya nuklir dari zaman Majapahit. Ini orang temennya si Lord Rangga Sunda Empire kayak gitu orang. Hah? Iya, sudah ada nuklir sejak zaman Majapahit katanya. Nah, dan akhirnya Allah bongkar kelakuan dia, menghina Nabi, akhirnya jatuh dia, ya. Nah, dan naik lagi sekarang, Allah musta'an. Ya. Nah, kita kembali tadi. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu setan gondrong ngeledek Rasul. Itu kita tanya sama orang yang seuzur. Ucapan setan gondrong itu ketaatan apa kemaksiatan? Gak mungkin dijawab dua-duanya. Gak mungkin dimaksiat dalam artian dosa besar. Ya, kalau dijawab salah satu dari dua-duanya nih, si pengudur ini, langsung kita katakan Anda beda agama udah sama saya. Kelas. Misalkan si fulan yang mengudur setan gondrong ini, ya, iman apa ucapan setan gondrong ini ketaatan atau dosa besar. Baik, sudah selesai. Kita udah beda agama. Ya. Udah selesai. Sekarang kita tanya sama dia, ini ketaatan atau kemaksiatan? Gak mungkin dijawab dua-duanya. Ya, kemaksiatan dosa besar atau ketaatan? Gak mungkin. Terus imannya si setan gondrong ini gimana? Bertambah apa berkurang? Gak mungkin juga dijawab dua-duanya. Kalau berkurang dosa besar dong. Kalau bertambah ketaatan dong. Terus apa? Gak bertambah, gak berkurang. Kayak mutazilah dong. Fil manzilah baina manzilatain. Bingung dia. Ya, barakallahu fikum. Muter lagi. Tapi ada syubhat. Ya iya, Abu Jahal juga kafir karena syubhat. Musyrikin Quraisy juga karena syubhat. Kalau enggak ada syubhat ya beriman semua. Karena sebab kekafiran mereka kan syubhat, jahil, taklid, ta'asub, ya itu-itu aja. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Hatta law qala ana asyhadu an la ilaha illallah, walaupun dia mengatakan saya bersaksi la ilaha illallah, lakin indi syakkun, namun saya punya keraguan, halil jannatu haqqun, apakah jannah benar, surga itu benar ada, aw ma hiya bihaqqin, atau jangan-jangan enggak ada. Yakfuru, orang ini kafir. Qala indi syakkun, saya ada ini nih, ragu nih. Ana ma adri annar haqqun aw ma hiya bihaqqin. Saya enggak tahu neraka itu beneran ada apa enggak sih? Yakfur, dia kafir dengan hal ini. Ya, au syakka fi annallaha fis sama aw ma hiya fis sama. Atau dia ragu apakah Allah di atas langit atau enggak di atas langit. Ya. Au fawqal arsy aw ma fi ma huwa fawqal arsy, yakfur. Di atas ars atau enggak di atas ars, kufur dia. Ya. Taibar kalafikum. Mengenai hal ini banyak terjadi di kaum salaf ya. Ibnu Huzaimah di Kitab Tauhid punya ibarah yang banyak tentang ini. Orang-orang yang mengingkari Allah tidak beristiwa di atas ars. Dulu di kajian kita waktu itu di sini, ya, Hamawiyah Kubra pernah kita kaji. Nah, itulah. Ya, silakan murojaah lagi bagi Pak Abdurrahim yang mesti berikut ya. Nah, demikian waktu itu. Mana lagi tadi? Li'annahu mukadzibun lillahi wal rasulih, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Au syakka fi nubuwati Muhammadin, atau dia ragu akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma'adri huwa nabiyyun aw laisa binabiyyin, yakfur. Dia ragu, dia mengatakan saya enggak tahu Muhammad itu nabi atau bukan ya. Maka dia kafir. Au syakka fi nubuwati ahadin minal anbiya alladziina dzakarahum Allahu fi kitabih, atau dia ragu akan kenabian para nabi-nabi yang Allah sebutkan di kitabnya. Ya, maka dia kafir. Kecuali masalah Khadar atau yang kita kenal dengan Khidir. Memang ada ulama yang mengatakan Khidir itu wali, bukan nabi. Nah, ada yang mengatakan Khidir wali, enggak kafir ya, ikhwan. Ya. Namun yang benar Khidir adalah nabi, bukan wali. Karena dia dapat wahyu dari Allah. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Mana? Wa qala ya. Asyuku fi nubuwatihim. Atau dia mengatakan saya ragu akan kenabian mereka-mereka itu yang disebutkan di Al-Qur'an, kenabian Musa dan yang lainnya, maka kafara, dia kafir. Ya, wa qala au qala ukhti au ammati au khalati halalun. yajuzu li an atazawwajaha kafara. Atau dia mengatakan saudariku, bibiku, bibiku juga, ammah bibi dari bapak, khalah bibi dari ibu, halal untuk dinikahi, maka boleh aja saya menikahinya. Kafara, kafir dia. Ya. Fasunnatu ya, anna man ata binaqidin min nawaqidil Islam kafara. Ya. Maka dalam sunnah disebutkan siapa yang melakukan sebuah pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia kafir. Batalat a'maluhu kulluha, batal amal dia semua. Min salat, min salatin wa shaumin wa hajjin, batal amalan dia, salat dia, puasa dia, haji dia. Qala ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapus seluruh amal-amal yang mereka pernah kerjakan. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur, ya, siapa yang kufur dia setelah dia beriman, maka terhapus amalannya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Wa hadha mahallu ijma'in bainal muslimin. Ini adalah ya tempat-tempat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz ini, ini adalah ya yang merupakan ijma' di antara kaum muslimin. Ya, lakinna ahla syirki la yafqahun. Namun memang kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, mereka enggak paham hal ini. Ya. Ubadul kuburi wa ubadul awliya fi ama wa fi dalalin, nas'allaha al-afiyah. Ya, para penyembah kuburan, para penyembah wali, mereka dalam kebutaan, dalam kesesatan. Bukan buta mata tapi buta hati. Ya. Wa hadhihi asya'u bayyanaha asy-syekhu. Ya. Ini adalah beberapa hal yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala fi zamanihi, di zaman beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. I'taradu 'alaihi lilladina i'taradu 'alaihi. Yang Syekh sebutkan, jelaskan kepada orang-orang yang menentang beliau. Wa qalu inna Muhammad bin Abdul Wahhab yukaffirul muslimin. Mereka mengatakan ya tentang sosok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Wa annahu ja'a bidinin jadidin. Oh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bawa agama baru. Kata Syekh bin Baz, apa? Hadza min jahlihim wa dalalihim wa qillati basiratihim. Ini karena kebodohan mereka, kesesatan mereka, dan sedikitnya pemahaman agama mereka. Lam ya'ti bidinin jadidin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak datang bawa agama baru. Lakin atabi maqala Allah, qalahu Allah wa rasuluh. Ya. Namun beliau membawakan apa yang Allah firmankan, Rasul sabdakan, wa bima sara alaihi sahabat wal muslimun, dan apa yang dijalani oleh para sahabat dan kaum muslimun, oleh para fuqaha sejak zaman salaf rahimallahu wa jazahullah khairan. Semoga Allah merahmati beliau dan membalas beliau dengan kebaikan. Nah, man ata bimukaffiran fa innahu yakfur. Nah, berikutnya. Ya. Itu kemarin kisah Bani Qaddah sudah ya? Ya. Sudah kemarin ya? Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa yuqalu aidan, ya, dan dikatakan juga, alladzina qala Allahu fihim, yang Allah taala berfirman tentang mereka, wa yahlifu nabi annallaha ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Perhatikan tuh, kafir dengan ucapan mereka, bersumpah atas nama Allah. Ya, maqalu, ya, bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Ya, walaqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran. Mereka bersumpah atas nama Allah atas perucapan mereka, dan mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da zalik, dan mereka kafir setelah mereka mengucapkan kekufuran tadi, ba'da islamihim, setelah keislaman mereka. Tuh lihat, dengan ucapan. Ya. Dengan ucapan. Enggak kayak orang-orang Murjiah itu, oh lihat dulu hatinya. Tanya dulu, kok lihat dulu hatinya? Iman itu enggak sebatas di hati. Amalan, ucapan, keyakinan. Ya, amma sami'ta anallaha kaffarahum bikalimatin ma'a kaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ujahiduna ma'ahu. Apakah Anda enggak mendengar ayat ini bahwa Allah mengkafirkan mereka karena ucapan kalimat? Ya. Karena ucapan kalimat. Sebuah kalimat padahal mereka berada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wayusalluna ma'ah, mereka salat bersama Rasulullah, wayuzakkun, mereka membayar zakat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayahujjun wayuwahhidun. Mereka pergi haji, mereka juga mentauhidkan Allah. Artinya mereka tidak menyembah ya selain Allah, namun mereka mengucapkan kekufuran. Kadzalikal ladzina qala fihim, demikian pula yang Allah berfirman tentang mereka, qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada rasulnya kalian mengolok-ngolok? Ngolok-ngolok itu kan amalan lisan. La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur lagi, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Fa haula'i alladziina sarraha Allahu annahum kafaru ba'da imanihim. Maka mereka itulah yang Allah jelaskan secara terang benderang bahwa Allah katakan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Ya, setelah keimanan mereka. Wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Padahal mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, ikut jihad. Ya. Jihad yang berat itu perang Tabuk. Ya. Sampai-sampai perang Tabuk itu jadi sebab dihajarnya, bukan sekedar ditahdir, dihajarnya seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang enggak ikut perang Tabuk. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Ya. Mereka mengucapkan sebuah kalimat yang mereka sebutkan, mereka ucapkan bahwasanya mereka itu mengucapkannya ya bercanda aja, gurau aja kata mereka. Ya. Ini setelah disebutkan kisah tentang ini ya di pembatal ke-6 dari Nawakidul Islam. Ya. Antum santri baru kan sudah ya, Nawakidul Islam Syarah Syarajihi dan Syarah Syekh Al-Fauzan. Ya. Kalau santri lama tambah lagi tuh Syarah Syekh Al-Fauzan yang durus, Syarah Nawakidul Islam tambah Subhul Salam. Oh, fikri, wah, masya Allah. Ngeri fikri, hati-hati sama fikri ntar. Fata'ammal hadhihi syubhata. Nah, perhatikanlah syubhat ini. Syubhat apa? Ya, syubhat orang-orang yang ini menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wahiya qawluhum, itu ucapan mereka. Ya, bukan cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi pembawa syubhat di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu terwarisi oleh orang-orang zaman sekarang, yang ajaibnya mereka juga merasa berada di gerbong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika kita mengkafirkan pencela Allah, pencela Rasul, apa komentar mereka? Takfiri, khawarij. Oh. Takfiri itu kan yang mengkafirkan kaum muslimin ya. Ini sama, itu dulu ya. Orang-orang yang kayak dia cuma di era Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Yang mana yang muslimin? Armando, dukun Rara, bujanda, yang mana? Setan gondrong, yang mana? Yang mana muslimin? Kuburiin, yang mana? Subhanallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berlepas diri dari akidah takfiri, akidah khawarij. Ya. Khawarij itu apa sih? Takfiri itu apa sih? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini diantara asas manhaj khawarij. mengkafirkan pelaku dosa besar. Kok bisa mengkafirkan Armando itu? Katakfir itu kemana logikanya? Ya. Dan ajaibnya mereka-mereka yang sekarang ini, gerbong mereka, gerbong pembenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun sekarang mereka mendaku di gerbong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada di antara mereka bacain kitab Kasbus Syubhat. Apa Kasbus Syubhat? Orang Syekh membantah syubhat yang ada di kepala dia, malah dia bacain. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini untuk seorang yang bernama Ibnu Fairuz, yang membela kesyirikan, menuduh Syekh yang enggak-enggak. Perhatikan, Ibnu Fairuz salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam fikih Hanbali. Namun ketika Ibnu Fairuz sudah melakukan kekufuran, membela kesyirikan, selesai. Dibantah oleh Syekh, enggak ada lagi hormah. Ya. Enggak ada lagi ikram. Enggak ada lagi. Ya. Ibnu Fairuz. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wahia qauluhum tukaffiruna minal muslimin. Kalian mengkafirkan kaum muslimin. Unasan yashaduna alla ilaha illallah. Kalian mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Usalluna sumun. Mereka sholat, mereka zakat. Mereka puasa. Ya. Thumma ta'ammal jawabaha. Kemudian perhatikanlah. Ya. Jawaban dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, jawaban buat mereka. Fa innaha min anfa'i ma hiya fi hadhil awraq. Karena jawabannya diantaranya yang paling berharga dalam lembaran-lembaran Kasbus Syubhat ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Perhatikan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini apa namanya? Jawaban yang akan Syekh berikan itu yang paling bermanfaat. Ya. Jadi ini juga kita bisa terapkan karena syubhat musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu juga yang sekarang. Cuman sekarang itu kita lawan kita itu kuburiyun, yang betul-betul kuburiyun, almaniyun, orang-orang sekuler, ya, orang-orang yang melakukan pembantaian keislaman dan orang-orang yang mendaku berada di gerbong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun justru kelakuan mereka seperti musuh-musuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab takfiri, khawarij, sama itu juga. Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini syubhat ini dipopulerkan oleh Daud bin Jirjis al-Iraqi. Ya. Dulu dia belajar kepada imam dakwah, salah satunya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Butain Al-Hanbali. Dia ngaku-ngaku berada di gerbong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lah. Ya. Akhirnya dia mengeluarkan syubhat bahwa pelaku kesyirikan enggak kafir. Diberi udzur, dimaafkan karena ada berbagai mawani' pencegah kekafirannya. Ini Daud bin Jirjis al-Iraqi. Ya, seorang zindiq yang dia mengikuti mazhabnya al-Jahid al-Mu'tazili. Ya. Dan enggak dikenal udzur-udzur semacam ini di masa salaf. Karena juga kekufuran-kekufuran kayak gini juga di masa salaf enggak ada. Ya. Kita lihat sejarah sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adanya kuburiyun dalam Islam itu di abad keempat, ya, oleh orang-orang sufi, ya, oleh orang-orang sufi, yaitu sebelum sufinya itu apa? Sufi ngikutin orang ini, yaitu yang kemarin Bani Fatimiyah Al-Qaddah, ya, Bani Ubaid Al-Qaddah Fatimiyun abad keempat. Nah, orang-orang sufi ngikutin mereka. Sebelum-sebelumnya enggak ada. Hatta wasi, ya. Siapa? Jahm bin Sofwan, enggak ada tuh. Jadi kuburiyun dia. Dia kekufuran keyakinan dia, ucapan dia tentang asma wa sifat. ya, maupun penyelewengan yang lainnya. Dalam bab fikih juga ada yang menyelewengi Jahm bin Shafwan. Ya, semisal masa iddah dalam wanita. Namun Jahm bin Shafwan itu enggak pernah terekam dalam sejarah dia jadi kuburiun, enggak ada. Ya, enggak ada. Paham enggak sini? Taib. Mana lagi tadi? Oleh karena itulah para salaf menyatakan orang-orang yang menyembah kuburan itu mereka sebut kalangan gulat. Ya. Yang mereka syabbahu Nasrani. Mereka menyerupai orang Nasrani. Taib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Wa minad dalil. Ya. Dan di antara dalil ala dzalika aidan, di antara dalil akan hal ini juga, mahakallahu taala an bani Israil ma islamihim. Apa yang telah Allah kisahkan tentang bani Israil di samping keislaman mereka, wa ilmihim dan ilmu mereka, wa salahihim dan kesolehan mereka. Ya. Taib dalil bahwa muslim bisa kafir karena sebab kekufuran, apa sebab-sebab kekufuran, yaitu ucapan, amalan, keyakinan dan keraguan. Ya, qalu li Musa, mereka annahum qalu li Musa, mereka mengatakan pada Nabi Musa, ij'al lana ilaha kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami ilah sembahan sebagaimana mereka, ya, musyrikin yang mereka lihat di, ya, Syam punya ilah juga, sembahan juga. Wa qaulun nasin minas sahabah, dan ucapan sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Ya, melewati musyrikin yang punya pohon dikeramatkan namanya Zatu Anwat. Ya. Mereka berkata kepada Rasulullah, mereka baru masuk Islam, ij'al lana zata anwatin kama lahum Zatu Anwat. Buatkanlah untuk kami Zatu Anwat juga wahai Rasul sebagaimana mereka juga punya. Fahalafa Rasulullah SAW anna hadha nadhiru qawli nabi bani Israel. Maka Rasulullah SAW bersumpah bahwa ucapan mereka ini persis seperti ucapan bani Israel. Ija'alana ilaha. Ya, lakinil musyrikin syubhatun. Namun orang musyrik tetap aja memiliki syubhat. Yudluna biha inda hadihil kisah. Ya. Ya, apa namanya yang mereka lontarkan dengan syubhat tadi seputar kisah ini. Ya, wahia annahum yaqulun inna bani Israil lam yakfuru bidzalik. Yaitu mereka mengatakan, "Tuh, bani Israil enggak kafir kan? Padahal mereka minta apa? Minta apa dibuatkan berhala? Tuh, enggak kafir kan? Tuh." Ya. Wa kadzalikal ladzina qalu ijalana zata anwatin lam yakfuru. Nah, itu juga sahabat-sahabat yang baru masuk Islam mau perang Hunain. Buatkanlah kami Zatu Anwat, pohon keramat. Tuh, mereka ngomong gitu, enggak kafir kan? Nah. Ya. Fal jawabu, jawabannya gampang sekali ya, ikhwan. Diajarin oleh Syekh. Annaqula inna bani Israil lam yaf'alu dzalik. Kita jawab, bani Israil mereka tidak melakukan hal tadi. Kan mereka minta kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami berhala, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Di respon gak sama Nabi Musa? Ayo, ya kita bikin deh, ada gak? Bahkan dimarahi, dihardik oleh Nabi Musa. Mereka bertobat, sama seperti sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Rasul bikinin gak pohon keramat buat gantungin pedang, panah, tombak biar sakti mandraguna seperti orang-orang musyrikin? Rasul bikinin gak? Enggak. Nabi Musa hardik ke Bani Israel, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh. Sahabat yang itu juga dihardik oleh Rasul, Allahu Akbar. Nah, ini sunan ini. Ini kebiasaan terdahulu ini. Nah, barakallahu fikum. Maka jawabannya Bani Israel tidak melakukan hal tersebut. Wa kadzalikal ladzina sa'alu an-nabiyya. Demikian pula orang-orang yang meminta kepada Nabi agar dibikinkan Zatu Anwat lam yaf'alu. Mereka juga enggak melakukannya. Wala khilafa fi bani Israila lam yaf'alu dzalik. Enggak ada perbedaan di sini bahwasanya bani Israil memang tidak melakukan hal tersebut. Walau fa'alu dzalika, nih, seandainya mereka melakukan, la kafaru. Maka mereka pasti sudah kafir. Wala khilafa annal ladina nahahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadha wattakhadhu dhata anwatin ba'da nahyihi lakafaru. Dan juga enggak ada perbedaan bahwasanya orang-orang yang telah Nabi larang kepada mereka untuk buat dhatu anwat, seandainya mereka tidak taat pada Rasul, tetap ngotot gitu, oh biarin aja Rasul larang mah, udah kita bikin dhatu anwat ya. Seandainya mereka tetap demikian, wattakhadhu dhata anwat, mereka bikin tuh jadikan dhatu anwat ba'da nahihi, setelah larangan Rasulullah SAW, la kafaru, maka mereka pasti kafir. Wa hadha huwal matlub. Nah, inilah yang diinginkan di sini. Ngerti enggak sini? Paham ya? Baik. Coba musyrikin sekarang gimana? Udah dikasih tahu. Ya. Jangan, Pak, jangan sembah kuburan itu. Mereka berhenti enggak? Gaspol. Hah? Ya. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Benar, mereka tuh diajari kayak Rasulullah, dia mengajari mereka, Nabi Musa mengajari mereka. Namun kalau mereka ngeyel, kufur mereka. Makanya Syekh bin Baz ketika ditanya, orang yang melakukan kekufuran, mereka ini jahil. Apa mereka diajari? Diajari. Dikafirkan? Dia kafirkan. Yukaffar thumma yu'allam. Dikafirkan kemudian diajari. Bukan diajari dalam keadaan, oh kamu enggak kufur. Enggak. Kufur. Ketika diajari dia nurut, alhamdulillah. Enggak kufur dia. Kayak Bani Israel, kayak sahabat yang baru masuk Islam pada kasus Dhatu Anwat. Ya, paham gak sini? Nah, penghalal zina yang bikin disertasi, ditegakkan hujah di televisi, sebenarnya saya ngomong tegakkan hujah ini kesannya hujah itu tegak kalau udah ada diskusi gitu. Ini keliru nih. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Urat Alal Mantiqiyyin, hujah tegak itu dengan dua hal. Ya. Dengan adanya Al-Qur'an, dengan diutusnya Rasulullah SAW, itu hujah. Bahkan kita belajar usul salasah, surat Al-Asr aja kata Imam Syafi'i, hujah. Surat Al-Asr. Lama anzalallahu hujatan ya ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah enggak menurunkan hujah buat hamba-Nya kecuali surat ini aja Al-Asr, Allah enggak turunkan hujah, ya itu udah cukup. Ya. Barakallahu fikum. Lakin hadhil qissah tufidu anna al-muslima balil alima qad yaqau fi anwa'in minasy-syirk fi anwa'in minasy-syirki la yadri anha. Ya. Baik, barakallahu fikum. Namun kisah ini ya memberikan faedah, mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim, bahkan orang yang alim yang berilmu, lihat Bani Israel tiap hari ketemu Nabi Musa, qad yaqau, dia terkadang terjatuh ke dalam berbagai jenis kesyirikan yang dia tidak ketahui. Fatufidu at-ta'alluma wa taharruza. Ya. Dan kisah ini juga memberikan faedah, mengajarkan perlunya belajar, terus belajar dan hati-hati. Ya. Terkadang dia gak tahu, makanya syariat kita mengajarkan agar kita berlindung dari kesyirikan. Ya, Nabi Ibrahim aja berdoa, wajudubni wabaniya na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung pada engkau, ya Allah, dari menyekutukan engkau, dari hal-hal yang aku ketahui dan hal-hal yang tidak aku ketahui. Ya. Wa ma'rifata anna qawlal jahili at-tauhid fahimnahu anna hadha min akbaril jahli. Ya. Dan juga, bahwasanya ucapan orang yang bodoh, yang jahil, bahwa perkara tauhid kami sudah paham. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini di antara kejahilan yang paling besar. Kalau ada yang bilang, kami sudah paham tauhid, anna hadza min akbaril jahli wa maqayidi syaitan. Ini juga tipu daya setan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Diajarkan ke murid-muridnya. Ya. Diulang, berulang kali, khatam lagi, dijelaskan sama Syekh, khatam lagi. Sampai murid-muridnya bilang, ya, itu kalau enggak salah sampai kisahnya itu khatam ketiga atau keempat. Muridnya udah mulai bosan. Syekh, ajarin kami dong kitab fikih atau hadis. Alimna al-fiqha awil haditha. Kata Syekh, lima, kenapa? Ya. Qadiyah itu tauhid, qad fahimna. At-tauhid qad fahimna. Kita sudah paham. Ya. Nuridul akhir, kita ingin yang lain lah. Kata Syekh Taib. Ya, beri saya kesempatan. Ya, sampai saya pertimbangkan gitu. Nanti baru diajarin fikih Hanbali. Karena mereka tahu Syekh juga faqih dalam mazhab Hanbali. Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah faqih dalam faraid mazhab Hanbali. Beliau juga muhaddis, musnid, ya. Taib. Mukri, beliau juga mukri. Ya. Dari kecil Syekh Muhammad bin Abdullah sudah hafal Al-Qur'an dengan berbagai qiraat. Ya. Akhirnya muridnya ngumpul di waktu kajian. Sangkain muridnya, wah kajian baru nih, fikih Hanbali, ya tapi bukan Hanbali judut, ya, taib. Nah, ketika udah ngumpul Syekh galau, ya galau menampakkan kegalauan. Kata murid-muridnya, masya anuka ya Syekh, ada apa Syekh? Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wasalani khabar. Ada kabar yang sampai kepada saya. Ya, ini yang bikin saya ini gelisah. Di Diriyah ada seorang ahlu Diriyah, penduduk Diriyah, dia nyembelih ayam, bukan kambing, ayam. Di pintu masuk rumahnya, ya, dipersembahkan untuk jin untuk memperingati, ya, persinggahan awal mereka di rumah itu. Saya udah ngutus seorang, kata Syekh, untuk mengecek ini, ya, dan untuk ngurusin kayak gini. Saya nggak bilang ini syirik, ya, padahal itu syirik ya. Tapi muridnya diam aja, nggak ada respon. Besok kajian lagi. Udah mulai tuh kajian tuh, udah mulai. Kajian apa? Fikih. Ya. Besoknya muridnya lah tanya lagi. Gimana kemarin sih? Bener itu ada yang nyembelih buat jin. Kata sih, khabarnya ghairu sahih. Enggak tepat. Terus yang bener gimana? Ada orang ternyata di Diriyah yang berzina sama ibu kandungnya sendiri. Murid-muridnya langsung respon. A'udzubillah. Oh, itu mengecam orang yang berzina sama ibunya sendiri. Ya. Saya langsung paham. Berarti muridnya belum paham kitab tauhid. Nah. Ya. Katanya kalian udah paham persoalan tauhid. Kata Syekh, kalau kalian ngaku-ngaku udah paham tauhid, ini kejahilan terbesar. Ya, kok bisa terperanjat dari dosa besar namun syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Enggak kayak gitu. Sama kayak sekarang nih. Ada ustadznya dihina, ngamuk. Padahal bukan dihina, dikritik, ngamuk. Rasulnya dihina, agamanya dihina. Allah yang akan membereskan agama ini. Coba ustadznya dikritik dengan keras. Ustadz seniornya, ustadz kibarnya dikritik dengan keras. Ilmiah. Enggak benar Ustaz antum. Yang tepat begini-gini. Antum enggak punya adab. Ini Ustaz kibar. Abu Janda, Armando, setan gondrong ngomong Islam tentang ini. Ahok ngomong Al-Qur'an tentang ini. Apa respon antum? Allah akan jaga agama ini. Orang kayak gini lumurin mukanya tuh pakai karpet masjid. Bodoh kali dia. Ya. Tadi di awal kita bilang, ada orang ngina ibu bapak kita, kita ngamuk. Tapi kalau ada orang ngina nabi kita, ini bukan ngamuk lagi. Di masa sahabat ada orang yang menghina Rasulullah, dia bunuh langsung. Dia bunuh langsung. Ya. Itu kisah-kisah kayak gitu dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kisah-kisah sahabat yang membunuh seorang pencela nabi. Ya. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Udah ya. Wa tufidu aidan anal muslima idza takallama bikalami kufrin. Juga kisah ini memberikan faedah apabila seorang muslim jika dia mengucapkan sebuah ucapan kekufuran, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia enggak tahu, ya. Dalam keadaan dia enggak tahu. Fa nubbiha, dia diberikan tanbih, diberikan peringatan, dikasih tahu dia. Ya. Dia dikasih tahu. Ala dalik, akan perbuatan dia tadi, fataba min saatih, supaya dia tobat saat itu juga. Ya. Kalau dia tobat saat itu juga, annahu la yakfur, dia enggak kufur. Kama fa'ala banu Israil, sebagaimana dilakukan Bani Israil. Walladzina sa'alu an-nabiyya, dan orang-orang yang meminta kepada Nabi SAW, minta apa tadi? Zatu anwat. Kan mereka langsung diam. Enggak jadi kan? Enggak kayak musyrikin zaman sekarang, kita bawakan ayat Allah, hadis Nabi, perkataan para ulama, tetap aja malah kita dikatain balik Wahabi katanya. Takfiri. Ya. Wa tufidu aidan annahu law lam yakfur fa innahu yughalladhu alayhi al-kalamu taghlidan shadidan. Ya. Tabarakallahu fikum. Dan juga kisah ini memberikan faedah, walaupun orang tadi atau Bani Israel atau sebagian orang yang minta kepada Nabi dibikinkan zatu anwat, dia sudah berhenti, enggak dikafirkan kan? Enggak kafir ya. Berhenti dia tobat saat itu juga. Walaupun dia tidak kafir, tetap aja yughalladu alaihil kalam. Artinya ditegur keras oleh Rasulullah SAW, ditegur keras oleh Nabi Musa, sampai Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu orang bodoh gitu. Ya, taghlidan syadidan. Ya, dengan teguran yang sangat keras, kama fa'ala Rasulullah SAW, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-ta'liq, ya, penjelasan dari Syekh bin Baz. Masih ada waktu ya? Sampai jam berapa sih? Enggak ada durasinya ya. Suka-suka kita aja deh ya. Saya ada kopi nih, ah, dibikinin sama Rizki, jazakallahu khairan. Habisin dah sampai halaman berikutnya. Besok bisa khatam enggak nih? Hah? Maksud karena besok ini terakhir kita sebelum Ramadan. Nah, kita Ramadan tetap ada kajian Rabu Kamis setelah sholat tarawih. Insyaallah. Ya. Tetap ada. Nanti mungkin khatamannya ya habis tarawih ngopi-ngopi atau apa. Kalau makan udah makan kan buka puasa, ya. Ya Chandra ya. Antum ketua sakan sekarang ya? Nah, tanggung jawab antum kalau khataman kita apa nih? Nah. Hah? Ya. Stiknya keren. Stik tempe. Taib at-ta'liq. Lihat penjelasan dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan yubayyinu al-mu'allifu mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan annal muslima idza atama yujibu ar-riddata irtadda. Jika seorang muslim dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad, maka dia murtad. Wa annal qawlal jahalati, dan ucapan orang-orang bodoh yang mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Ahlussunnah, tukafirunal muslimin, kalian mengkafirkan orang Islam. Wa munasun yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa yusallun wa yusumun, kalamun ghairu shadidin. Kalamun ghairu shadidin. Ucapan orang bodoh. Ini dikatakan oleh Syekh Syekh bin Baz apa? Ucapan orang bodoh. Ya. Siapapun dia orang bodoh. Syekh bin Baz mengatakan kalau ada pembatal keislamannya dikafirkan. Sampai Syekh bin Baz ditanya di buku yang pernah kita baca di sini, ya, di Subulus Salam maupun di Fatwa Syekh bin Baz bil Udzur bil Jahal, ya, orang awam boleh enggak ngafirin pelaku pembatal keislaman? Kalau memang itu pembatal keislaman, orang awam boleh mengafirkan. Memangnya kenapa? Apa yang menghalangi? Hah? Antum mesti bisa bahasa Arab dulu baru ngapirin dukun rara. Subhat dari mana tuh? Mesti bisa bahasa Arab dulu, baca kitab gundul dulu baru bisa ngapirin si Adi Armando gitu. Hah? Agama apa itu? Waktu ngapirin dukun rara. Emangnya antum udah hafal 30 juz? Hah? Apa ini lagi? Kita tanya sama dia, ente agama ente apa? Ya Islam lah. Oh, gitu. Islam apaan itu? Hah? Islam apa? Islam Ahlussunnah atau Islam Jahmiyah? Ajib ini ada orang sekarang membatasi ini dengan gaya-gayaan mesti orang alim. Jadi dukun rara itu nggak boleh kafirin. Armando nggak boleh kafirin, kecuali ulama. Ditanya ulama siapa juga bingung. Hah? MUI bukan. Allahul Musta'an. Ya. Nah, ucapan orang-orang bodoh yang mengatakan kalian mengkafirkan kaum muslimin, mereka kan mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka puasa. Kata Syekh bin Baz, ucapan yang kayak gini, kalamun ghairu shadid. Ini ucapan yang enggak benar. Wa anna hadza min akbaril jahli. Ucapan kayak gini adalah kebodohan yang paling besar. Al muslimu idza fa'ala ma yujibu riddata irtadda. Ya, seorang muslim kalau dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia murtad, ya dia murtad. Walaupun dia puasa salat. Kama qala jalla wa ala yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah atas nama Allah apa yang mereka ucapkan. Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan mereka telah kafir. Ya, sungguh mereka telah kafir. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Wa hakadzal ladzina qalu, demikian pula orang-orang yang mengatakan qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah wahai nabi pada mereka, apakah pada Allah ayatnya rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta udzur lagi, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Wahumma an-Nabi SAW wa ma'ahada qalu kalimat al-kufri, padahal mereka bersama Nabi SAW, namun demikian mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Kafaru ba'da islamihim, ya, mereka kafir setelah keislaman mereka. Bahkan dalam ayat kafartum ba'da imanikum, qad kafartum ba'da iman. Fal insan ida'ata bil kufri, maka seseorang jika dia melakukan kekufuran, wa inkana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang yang paling taat dalam beribadah, fa innal kufra yankuluhu min da'iratil islam ila da'iratil kufri, maka kekufuran yang dia lakukan itu mengalihkan dia, telah memindahkan dia dari, ya, dari ranah keislaman menuju ranah kekufuran. Walihada aqada al-a'immatu jami'an, oleh karena itu para imam mereka membuat sebuah jami'an, ya, mereka membuat bab hukmil murtadi, mereka membuat bab yang namanya babnya bab hukum murtad. Wa huwal muslimu yakfuru ba'da islamih, itu seorang muslim dia kafir setelah islamnya. Wa hakada bani Israil lama qalu, Demikian pula Bani Israel tatkala mereka mengatakan ija'alana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana yang mereka punya berhala. Wa kadzalika ba'dul muslimin, demikian pula sebagian kaum muslimin, wahum fi tariqihim ila Hunainin, ketika mereka di jalan dari Mekah menuju ke Hunain, qalu, mereka mengatakan setelah melihat orang-orang musyrik punya pohon ya bidara angker yang dikeramatkan, yang dipercaya bisa memberikan kesaktian pada senjata yang mereka gantungkan jadi senjata sakti mandraguna, sahabat ini baru masuk Islam, ija'alana ya Rasulullah, ya Rasulullah ija'alana zata anwat kama lahum zatu anwatin, buatkanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka juga punya zatu anwat, pohon yang dikeramatkan. Faqala Nabi, maka Nabi SAW menyatakan subhanallah, hada kama qala qaum Musa, ini seperti yang diucapkan kaumnya Nabi Musa, ija'alana ilaha kama lahum aliha, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, latarkabunna sunnatan man kana qablakum, kalian benar-benar ini apa melangkah seperti mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian, yaitu Bani Israel. Dhannan minhum anna hadha jaizun, ini karena dugaan dari mereka bahwa ini boleh-boleh saja. Wa anna hadha la ba'sa bih, bahwasanya itu enggak apa-apa. Fanabbahahum annabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan pada mereka, ala anna hadha ghalatun adzimun, bahwa ini adalah kesalahan besar. Falo annahum khalafu, seandainya mereka menyelisihi larangan Nabi, wattakhadhu dhata anwatin, dan tetap bikin zatu anwat, pohon yang dikeramatkan setelah Nabi larang, la kafaru, maka mereka kafir. Wa hakadha banu Israila law abadu al alihata, seandainya Bani Israel tetap menyembah ya alihah, berhala yang mereka bikin, enggak memperdulikan larangan Nabi Musa ya, walam yansau lil haqqi la kafaru, ya mereka enggak mau tunduk pada kebenaran, ya mereka kafir. Walhasil, maka kesimpulannya, anna hadhil qasasa fiha awdahul bayan, ya, bahwa kisah-kisah ini adalah di dalamnya termasuk penjelasan yang paling jelas, wa abyanul hujjati, ya, hujjah yang paling terang benderang, ala kufriman atamu kafiran, atas kekafiran orang yang melakukan perbuatan kufur. Walakinnal ladhi ya'ti asyai'a yadunnuhu haqqan thumma yunabbahu la yakfuru bidhalika lijahlihi, namun orang yang melakukan sebuah hal kekufuran yang dia sangka itu benar, kemudian dia diberikan peringatan, dia enggak kafir karena kebodohan dia, karena ya, yang terpenting ini karena dia berhenti dari ucapan keyakinan atau perbuatan kufur dia tadi. Ya, wa idza kana al-muslimu la yajhalu dzalika alaihi at-taubatu warruju'u ila Allahi jalla wa ala wal inabatu wa man taba taballahu alaihi. Nah, seorang muslim apabila dia ya tidak bodoh dalam hal ini, ya, dia enggak tahu dalam hal ini ya, apa la yajhal itu maksudnya dia tahu ya. Nah, la yajhal maksudnya dia tahu. Apabila dia paham akan hal ini, ya sudah paham akan hal ini, maka dia bertobat, dia rujuk kembali pada Allah. Inabah itu maknanya sama, kembali pada Allah. Maka siapa yang bertobat, maka Allah terima tobatnya. Fal insan qad yaqa'u fil kufri li asbabin katsiratin, karena seseorang itu terkadang dia terjatuh ke dalam kekufuran karena banyak sebab, minha al-jahlu, di antaranya kebodohan ya. Jadi keliru kalau disebut al-jahl ma'ni penghalang ya. Sebab kekufurannya jahl. Memangnya Abu Jahal, kenapa dinamain Abu Jahal? Orang-orang musyrikin jahiliyah, kenapa mereka? Ya bodoh. Ya. Orang-orang kafir itu Allah sifati kalanan. La yakilun, bodoh. Balhum adollu sabila, bahkan mereka lebih bodoh, lebih sesat daripada hewan ternak. Ya. Mana lagi tadi? Hawa nafsu sebabnya. Ya. Wa minha at-tama' fid dunya, di antaranya ketamakan mereka dunia. Wa minha ya ta'atun man yara ta'atahu, di antaranya ketaatan kepada orang yang mereka anggap mesti taat padanya. Fa idza nubbiha, apabila telah diberikan peringatan, wa taba ilallah, dan dia bertobat pada Allah, wa sahhat at-taubatu, dan taubatnya juga benar, walau kanat min a'dhamid dzunub, walaupun yang dia lakukan adalah dosa yang paling besar syirik, ya, maka Allah terima taubatnya. Itkulu dzanbin lahu taubatun. Karena semua dosa termasuk syirik ada taubatnya di dunia. Adapun ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih itu di akhirat dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Allah tidak mengampuni dosa syirik itu di akhirat. Kalau di dunia dia belum taubat dari syirik. Kalau di dunia syirik, ya sahabat juga dulu ada yang nyembah berhala. Terus taubat, ya muslim, selesai jadi sahabat, muwahhid. Di kita pun juga ada yang mantan Nasrani, ya. Ada yang mantan apa ateis, ada yang mantan apa taubat, ya. Mana lagi tadi? Wa adamu dzunubi asyirku, dan dosa yang paling besar syirik. Wa man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertobat maka Allah bukakan pintu tobat untuknya. Waqad kana jam'un katsirun min sanadi di Quraisyin 'alal kufri. Dan banyak orang dari sekelompok Quraisy mereka berada di atas kekufuran, summa hadahumullahu fasaru khairan nas. Ya. Kemudian Allah berikan mereka hidayah, jadilah mereka sebaik-baik manusia. Umar dulu. Ya, sebaik-baik manusia. Abu Bakar, Utsman, Ali. Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Ya. Ya, kalian adalah umat terbaik, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramal ma'ruf nahi munkar, kalian beriman pada Allah. Nabi puji, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Masya Allah. Padahal dulu sahabat ada yang menyembah berhala, ya. Ada yang lawan Rasul lagi, ya enggak? Ada yang berperang lawan Rasul lagi. Nah. Di perang Badar dia masih lawan Rasul, di perang Uhud masih perang lawan Rasul, di, bahkan di perang Ahzab masih lawan Rasulullah SAW. Bahkan ada yang sudah Fathul Mekah dia kabur dulu lagi. Siapa itu? Ikrimah. Ya, masya Allah. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Ya. Wa afdalun wa afdal, ya, khairan nasi wa afdalan nas, menjadi manusia yang paling afdal. Ba'da ma aslamu, setelah mereka berislam. Wa hadahumullahu jalla wa ala, setelah Allah berikan hidayah pada mereka. Ya. Fa minhum man aslama ba'dal Hudaybiyah, di antara mereka ada yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Ini di pelajaran kita kemarin. Syarah apa? Risalah ila Ahli Qasim, tingkatan-tingkatannya. Ya. Wa minhum man aslama ba'dal fath, bahkan diantara mereka ada yang masuk Islam setelah Fathul Mekah. Ini seperti orang-orang yang tadi minta dibuatkan Rasulullah Datu Anwat. Ya. Ba'dal kufril azim, setelah kekufuran yang paling dahsyat, nyembah berhala. Ya. Wa qitalin nabi, setelah diperangi oleh Rasulullah SAW, wa sahabati dan para sahabat. Minhum Abu Sufyan, diantara mereka bahkan ada sahabat yang mulia, Abu Sufyan bin Harb. Wa huwa qaidul kufari yauma Uhudin, padahal Abu Sufyan adalah panglimanya orang kafir pada perang Uhud. Ya. Panglimanya loh, bertanggung jawab atas kekalahan kaum muslimin, atas terbunuhnya kaum muslimin. Kalau Abu Sufyan enggak tobat kayak apa tuh? Tapi ternyata tobat. Ya. Wahsyi tobat enggak? Taubat. Jadi sahabat gak? Sahabat. Syekh Ibnu Baz pernah ditanya, apakah kita boleh gak suka sama Wahsy karena Rasulullah? Ada perasaan gak enak sama Wahsy? Kata Syekh Ibnu Baz, gak boleh, enak aja Wahsy sahabat. Itu ya apa, Rasulullah SAW manusia biasa. Beliau apa masih teringat oleh pamannya. Manusia biasa. Antum punya paman yang nolong antum, bantu agama antum, terus dibunuh, terus yang bunuh rujuk. Ada gak enak kan? Ada gak enak, itu biasa. Tapi Rasul menerima Islamnya Wahsy. Cuma Rasul, aduh, nah, biasa itu. Makanya Allah sifatnya kul innama ana basyar mithlukum, aku cuma manusia seperti kalian, manusia biasa. Namun keistimewanya yuha ilayya. Keistimewanya aku diberi wahyu. Ah, udah. Ya, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Jadi benci Wahsy enggak boleh. Wahsy adalah sahabat. Hati-hati. Mana lagi tadi? Wa qaidul kufar yaumul khandaq. Ini yaumul khandaq itu juga tadi yang perang saya sebut. Perang apa namanya? Ahzab. Ya, kenapa perang Ahzab? Ahzab itu kan jamak dari apa? Hizbun. Karena ini pinternya nih Abu Sufyan, dia berhasil berdiplomasi dengan kabilah-kabilah Arab yang musyrikin untuk bersatu padu menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersama para sahabat atas usulan para sahabat menghalau serangan mereka pakai khandaq, ya. Pakai apa namanya? Parit. Mana lagi tadi? Nah. Wa ma hada aslama, namun walau demikian Abu Sufyan masuk Islam. Wa sara min khairin nas, dan menjadi manusia yang paling baik. Ba'da dzalik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, setelah itu wa Ikrimatu ibnu Abi Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal juga, wa Safwan ibnu Umayyah, ya. Dan Safwan bin Umayyah dan yang lainnya. Fal insan idza taba taubatan shadiqatan tabamullahu alaihi. Maka seseorang jika dia taubat dengan taubat yang benar, maka Allah akan berikan taubat padanya. Wa idza ata al-kufra jahlan yubayyinu lahu wa lam yukaffar. Apabila dia melakukan kekufuran karena ketidaktahuan dia, dijelasin. Ketika dia mau turut, okay, maka dia tidak dikafirkan. Kama fa'ala alladziina qalu, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan ij'alana dzata anwatin, buatkanlah untuk kami dzatu anwat, pohon keramat. Walladziina qalu, dan orang-orang yang mengatakan pada Nabi Musa ij'alana ilaha kama lahum alihah, buatkan untuk kami juga berhala sebagaimana mereka juga berhala. Dihardik oleh Nabi Musa, diberi peringatan, langsung bertobat, selesai. Ya sabuna anna hadza thayyibun, mereka menyangka ini kan oh baik. Wa annahu la ba'sa bihi, itu enggak apa-apa. Ya. Taib. Fanubbihu, maka mereka diberikan peringatan. Ya. Fatabu, dan mereka bertobat, wa raja'u, mereka rujuk, wa lam yaf'alu ma nahahumullahu an, dan mereka pun tidak melakukan apa yang telah Allah larang kepada mereka tadi. Wal khulasah, maka kesimpulannya juga annal muslima al-musalli as-saimi al-annal muslima al-musalliya as-sa'ima, seorang muslim yang dia sholat puasa idza ata bi mukaffirin wa huwa yantasibu ilal islam lam yamtani takfiruhu likaunihi musalliyan wa kaunihi yantasibu lil islam. Seorang muslim dia puasa, dia sholat, seandainya dia melakukan kekufuran, ya, dan dalam keadaan dia menisbatkan diri mengaku Islam, itu tidaklah mencegah pengkafiran terhadap diri dia, walaupun dia adalah orang yang sholat, walaupun dia mengaku Islam. Bal yakunu bil kufril jadid murtaddan tabtula amaluhu, bahkan ada kekufuran yang apa namanya baru yang dia murtad di situ, yang batal amalnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini artinya tadi sudah, ya. Wa ja'a fil hadis man baddala dinah faqtulu, hadisnya tadi udah juga, siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Wa hadzal babu ma'rufun bi babi hukmil murtaddi, ini bab yang ma'ruf yang dikenal oleh para ulama, bab hukum murtad. Wa hul muslimu yakfuru ba'da islami, yaitu muslim kufur setelah dia berislam. Falau kana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang yang paling taat beribadah. Summa sabballaha wa sabba rasulah, kemudian dia mencela Allah dan Rasulnya. Awit takhadal alihata min dunih, atau dia membuat, menjadikan ada sembahan lain selain Allah. Yadu'uhum wa istaghitsu bihim, dia nyembah kepada mereka sembahan-sembahannya, beristighosah padanya. Aw jahada wujuba salati, atau dia menentang wajibnya salat. Ya. Aw jahada wujuba zakati, menentang wajibnya zakat. Aw jahada tahrimaz zina, menentang haramnya zina. Aw jahada tahrimal khamar, menentang haramnya khamar. Au ma asbaha dzalika min hadhil juz'iyat, atau dari yang serupa dan yang lainnya dari parsial-parsial ini, bagian-bagian ini, batalat al-a'malu, batalatil a'malu kulluha, maka amalnya semua batal. Kufira bihadza syai'i, dia dikafirkan dengan sebab ini. Wasaratil a'malu kulluha batilatan, dan amal dia semua batil terhapus. Faman atabi mukaffirin batalat a'maluhu wa sarat haba'an mansuran. Siapa yang melakukan kekufuran batal amalnya dan amalnya menjadi debu yang berterbangan. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Ya, seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Qala subhanah walaqad uhiya wa ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta alaihim batana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini ayatnya tadi sudah ya. Tadi wahyukan pada engkau dan para nabi rasul sebelum engkau, seandainya engkau berbuat syirik terhapus amalanmu dan kau menjadi benar-benar menjadi orang yang merugi. Qala ta'ala wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini tadi juga sudah ayatnya. Fal wajibu ala kulli muslimin. Ya, maka yang wajib bagi setiap muslim ay an yahdhara ma nahallahu anhu min jami'il ma'asi. Agar diwaspada hati-hati terhadap larangan Allah dari berbagai maksiat. Wa yakuna hadruhu minasyirki ashadda wa a'dhama. Dan haruslah sikap waspada dia dari kesyirikan itu lebih besar lagi, lebih waspada lagi. Wala yaqulu ana fahimtu at-tauhid. Jangan dia gegayaan ngomong saya sudah paham tauhid, wa fahimtul Islam, saya sudah paham Islam. La la la ya amanu. Enggak, dia belum aman. Ba'dun nas yaqul at-tauhid fahimnahu. At-tauhid fahimnahu. Ini kalau saya tanya at-tauhid i'rabnya, Bang. Kita baru ngaji lo tadi. Hah? Apa? Ini bab apa? Bab istighol. Boleh antum katakan at-tauhidah fahimnahu. Berarti amilnya mana at-tauhidah? Al-mufassir berarti apa? Ma ba'dahu berarti fahimna at-tauhidah fahimnahu. Ini babul istighol. Ya, namun di kitab-kitab mutawalat ada lima i'rab. Boleh rafa. At-tauhid. Wajib rafa. Jawas rafa, jawas nasab, jawas al-amrain ala sawa. Nah itu ya, nanti itu pembahasannya ya, di buku Nahu ya. Wahuwa jahilun, padahal dia bodoh. Mafahimahu ila hadal waqti. Dia enggak paham sampai sekarang. Kalau ada yang ngomong, sudah paham tauhid. Ya, makanya prioritas tauhid. Saya juga bingung ya, sebagian ikhwah prioritas manhaj. Apa sih manhaj? Emangnya ada fun bidang studi manhaj gitu? Sampai sekarang mau di fakultas syariat mana, di negeri mana, di Madinah, di Saudi, di apa manhaj itu? Lajnah Daimah memfatwakan, saya sudah terjemahkan fatwa Lajnah Daimah, saya sudah sebar di medsos, menerangkan gak ada perbedaan antara manhaj dan akidah. Jadi orang yang manhajnya salah berarti akidahnya salah. Makanya aneh, kita kajian kitab manhaj dong. Ya kitab manhaj kasbu syubhat, usul salasa, kitab tauhid, wasitiyah, mufidul mustafid, tahkimul qawanin, itu kitab manhaj. Manhaj maksudnya apa? Usul sunnah manhaj, syarhus sunnah manhaj, apa? Setahu ini maksudnya, maksudnya mau mengarahkan buku yang judulnya ada nama manhajnya, mulia dengan manhaj salaf itu. Ya. Ya, ini arahnya ke situ. Maka sanggah, ente keliru. Gak ada fan ulama manhaj manhaj. Kalau ente mau belajar manhaj, kitab terbaik apa? Kitab Tauhid, Wasitiyah, Aqidatus Tasawuf wa Ashabul Hadis. Apa Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan? Buku-buku akidah. Itu manhaj. Dan juga dibiasakan ikhwah, ya, kalau ngaji itu buku kitab-kitab ulama agar nyadur langsung nih itu Syekh bin Bas, antum jadi itu enggak dibohong-bohongin. Ya. Buku-buku bahasa Indonesia itu baca di rumah. Kok degradasi malah buku bahasa Indonesia dikajikan? Apa yang mau di-i'rab? Kalam aja bukan. Kalam itu apa sih? Al-kalamu wal-lafdu al-muraqabu al-mufidu bilwada. Itu kalam. Al-lafdu bukan, lafdu itu apa? Hah? Apa definisi dari lafaz? Nah, yasmal ba'dul huruf al-hijaiyah. Coba buku-buku yang ada bahasa Indonesia itu apa coba? Hah? Antum mi'rab apa coba? bilwadil Arabi. Coba. Lagi pula ya, saya ingat dulu ya, saya di hutan kayu sana. Bahkan sebelum saya belajar bahasa Arab, ya masih pelangak-pelongo lah ya, ikut ngaji Isyadul Ibad, Fatul Mu'in, ngaji Safinah. Gak bisa bahasa Arab, bapak-bapak di sebelah saya juga gak bisa bahasa Arab. Pakai kitab Arab. Pakai kitab Arab. Ustaz kita terjemah, bacain, ya, bacain, terus kita ngarokatin, ngartiin, ditanya juga apa juga Arabnya nggak tahu, dulu, ya, kok bisa sekarang udah ngaji degradasi, malah bacanya bukunya bahasa Indonesia, ajib ya, itu buku bacaan, ada buku ulama, kenapa nggak baca buku ulama? Ya boleh-boleh aja. Cuma kalau mau afdol, ya buku ulama lah. Kasbus Subhat, Syekh bin Bas ada. Mau temanya apa? Rububiyah, uluhiyah, semua sifat yang mana? Semua buku ulama ada. Buku bertajuk sunnah, sunnah aja, usul sunnah, syarh sunnah, itu puluhan judulnya. Yang bertajuk tajuk tauhid itu banyak. Kitab tauhid Ibnu Khuzaimah, kitab tauhid Ibnu Mandah, kitab tauhid Ibnu Rajab Al-Hanbali, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid 1 2 3 Syekh Fauzan. Banyak itu kan? Ya. Itu lebih bagus. Ya, dan lebih membuat karakter. Coba buku-buku bahasa Indonesia. Ya, akan menjadikan kebanyakan malah ta'assub. Ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Kembali ke manhaj salaf ialah membacakan kitab-kitab ulama. Gitu. Yang bahasa Arab. Bahasa Arab. Baca bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh, baca ya di rumah. Tapi untuk dikaji, waduh. Ya. Nanti ya ada orang NU tahu, aduh. Ya. Memangnya kita kekurangan kitab apa kitab ulama ini? Ya. Kekurangan apa? Ya, makanya itu disingkirin itu. Kajian manhaj ya ini, kajian kitab tauhid. Istilah itu maksud saya yang disingkirin. Istilah kajian manhaj. Kajian manhaj ya kajian akidah. Mana ada kajian manhaj sendiri gitu? Mana ada? Kajian manhaj ya usul sunnah, syarh sunnah itu. Ya. Barakallahu fikum. Ya, cuman kan kita ini mau diarahkan ke sentralisasi tokoh lokal. Saya tahu arahnya ke situ semua. Ya, mau diarahkan ke situ. Itu enggak benar itu. Kita mau mensentralkan Syekh bin Bas saja boleh enggak? Enggak boleh. Ke Imam Syafi'i boleh enggak? Enggak boleh, apalagi ke ustaz. Ya. Dan yang ada kan begitu tuh, karakter-karakter muta'asib seperti itu. Ustaz dikritik ngamuk. Saya ini enggak asal ngomong ya, saya udah survei. Saya survei, saya ajak dulu dialog. Ini Imam Syafi'i. Oh, saya kritik sengaja di depan muka dia Imam Syafi'i, Imam Malik. Diam aja dia. Ini Imam Syafi'i ngomong begini nih, saya bantah. Padahal saya cuma ngetes dia. Diam aja dia. Langsung saya turunin 180 derajat, saya bawain pendapat ustaznya, keliru pendapat. Wah, langsung ngamuk. Ini saya gak asal ngomong nih, wallahi ya. Saya gak asal ngomong. Udah antum udah tau lah mungkin sebagian. Saya langsung survei itu di medsos. Lagi begini, mau di Pondok Ungu. Mau di Villa Nisa Indah dulu. Ya. Saya survei itu gak satu, dua. Lebih dari 7 orang. Saya catat nama-namanya semua. Si Fulan dari ini. Udah saya tes. Kalau di medsos gak kehitung. Ya. Dan orang-orang lama yang saya jebak itu. Orang-orang bukan yang baru ngaji 2-3 tahun. Bahkan ada yang setahun dari tahun 92 ikut ngaji. Saya sengaja saya gituin. Saya ajak nih Imam Syafi'i. Saya kritik Imam Syafi'i. Diam aja dia. Iya benar itu emang. Emang sekarang benar pada taklidnya. Madhabiyah. Ini. Wah, kebawa dia kan. Nah, habis itu saya bawain ke kalam ustadznya. Saya kritik. Oh, langsung. ngamuk, saya dibilang gak punya adab, menghina. Loh, tadi Imam Syafi'i Imam Syafi'i mau Ustaz Antum, ya gak boleh dibandingin, ya, enak aja dibandingin. Ya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Ustaz kita sejuta kali, ya, tambah sejuta lagi, sampai kiamat gak bakal sampai Imam Syafi'i. Benar begitu, gak bisa dibandingin. Ya, Ustaz ya Ustaz, punya kedudukan, punya fadilah, namun ya gak bisa sama Imam. Ya, paham gak sini? Nah ini ya, saya udah tes begitu ya. Siapa lagi yang mau saya tes ini? Bisa. Saya paling seneng gitu. Mau menambah lagi data ya, itu saya, statistik saya ntar. Udah 7 orang, saya catat namanya. Ini pulang. Kalau di medsos mah enggak ketulungan udah. Nah, ya. Jadi seperti itu. Kalau mau taklid sekalian taklid sama imam. Taklid mau ustaz antum juga masih hidup. Hah? Allahu Akbar. Ya, ini berbahaya seperti ini. Bahaya itu, fenomena itu. Bahaya sekali. Dianggapnya itu al-barokah ma'akabir. Akabir itu siapa? Akabir itu ya kibar ulama. Sama mereka akabir itu ustaz kibar. Itu al-barokah ma'akabir. Akabir itu siapa? Ya ulama. Ya. Lalu sama mereka dibawa ustaz kibar. Itu juga framingnya luar biasa. Nah, ini keliru nih. Kita bukannya mau meremehkan asat, tidak ada. Kita akui punya keutamaan, namun tahu dong, ustad, ulama. Nah, paham gak sini? Tayyib barakallahu fikum. Ya, pokoknya lihat orang terpapar ta'assub itu. Nah, saya ajarin antum, ajak dia diskusi tentang perkataan Imam Malik, kritik pendapat Imam Malik. Ya, yang keliru-keliru aja kritik. Kalau ada gitu kan, habis itu ajak dia bicara tentang perkataan Ustaz, dia kritik di depan dia, ngamuk lihat, ya nggak percaya, mau dibuktiin lagi, ah mau dibuktiin lagi, udah kebuktilah. Siap. Dan ternyata bukan saya aja kan yang coba-coba seperti itu, banyak asatidah juga coba. Allah musta'an. Ya ini perlu diberesin, ini madrasah ya kaum muta'asibin, ya. Ini madrasah kaum muta'asibin. Gak ada ta'asub dalam Islam, boro-boro dalam al-sunnah, dalam Islam aja gak ada. Ya, akhirnya sekarang kebenaran, kebatilan itu dinilai bukan dari substansinya, tapi dia tokoh siapa yang menyampaikan. Semua telan mutlak. Tapi paling pintar bawain perkataan Imam Malik mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yurad siwa rasul siwa sahib hadzal qabr. Wah, gaya-gaya. Ya, illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan bisa diambil bisa tolak kecuali perkataan Rasulullah. Ada mustasnayatnya ternyata. Ada mustasnanya. Kecuali perkataan Rasulullah dan ustaz saya. Itu enggak benar kayak gitu. Kalau memang enggak ngakuin ya udah. Ayo, risik balik-balik perkataan ustaz ini benar apa enggak. Ayo. Secara ilmiah. Dan jangan diframing kalau mengkritik selalu diarahkan menghina. Wah, gak punya adab. Ini apa sih? Ya. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Ya. Fal wajibu ala kulli muslim ayahdara. Ini sudah tadi ya. Mana lagi tadi? Summa law fahimahu wa tabassara fihi falyahdhar. Kemudian kalau memang dia sudah paham, dia sudah memahami, mengerti tauhid, maka dia tetap mesti hati-hati. Wala ya'man, ya, dia enggak boleh merasa aman. Yas'alu rabbah, diminta kepada Rabb-nya as-sabat. Ya, kekokohan. As-sabata. Sabat di sini bukan jamak muannats salim ya, tapi jamak taksir karena ta-nya tak asli, bukan zaidah. As-sabata, maka mansubnya dengan fathah. Ya atani bitafaqquh fid din. Ya, dia fokuskan perhatian untuk belajar agama. Wa yas'alu rabbahu adama zaygi. Dia minta kepada Rabb-nya supaya tidak apa namanya, supaya tidak ada penyimpangan di kalbunya. Fakam min qaumin tafaqqahu wa ta'allamu tsumma zaghu. Betapa banyak kaum yang mereka sudah belajar agama, mereka sudah tafaqquh dan ngaji, kemudian menyimpang. Wala haula wala quwata illa billah. Nasallahu ta'ala al-afiyata. Baik, berikutnya ar-riddah, apa ar-raddu, ar-raddu ala syubhati anna man qala ila illallah la yakfur. Ya, baik, ini berikutnya nanti besok ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepertinya kita akan khataman pekan depan, Rabu atau Kamis depan, setelah tarawih ya, insyaallah. Ya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau diprotes?